Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Baik, kita jawab. Ini banyak ini. Kita jawab yang bisa saja ya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kiat-kiat meraih keutamaan dalam berdagang? Ini pembahasannya perlu dora tersendiri nih. Baik. Sudah disebutkan dalam hadis Nabi tadi yang kita sebutkan. Satu kiat-kiat apa hadis itu merupakan pokok dari pokok kemuliaan dalam berdagang. Yang pertama sebenarnya dalam berdagang kita harus tahu apa yang kita cari. Apa yang kita cari dalam berdagang? Iya. Cari uang. Kalau dagang beras, cari beras. Dalam mobil, mobilnya yang dicari. Kalau dagang rumah, perbanyak rumah. Apa yang dicari sebenarnya? Kalau tidak terjawab ini, maka perdagangan selanjutnya tidak jelas arahnya. Ini harus terjawab bagi setiap pedagang muslim, bagi setiap pedagang yang ingin sukses, betul-betul sukses. Kalau dia tidak jawab ini, apa yang dicari, apa yang diinginkan? Yang kita inginkan melalui perdagangan adalah kemuliaan, keutamaan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui hasil dagang. Bukan hasilnya semata. Kalau hasilnya uang, bukan uang semata. Kalau hasilnya beras, bukan beras semata. Kalau hasilnya mobil, bukan mobil semata. Bukan itu yang kita cari. Yang kita inginkan adalah keutamaan Allah di balik harta itu. Berkah Allah di balik itu. Paham? Pahami dulu ini. Ini dasarnya ini. Kalau tidak lurus ini, tidak benar perdagangan kita. Dagang apapun yang halal ya, dagang apapun yang halal tidak akan benar. Lihat, ketika kita haji, haji atau umrah. Kita tahu hadisnya Nabi, kalau sholat di Masjidil Haram satu kali, berapa kali sholat di masjid kita ini? 100,000 kali. Sholat duhur satu kali di sana, kita perlu 100,000 kali sholat duhur di sini. Ayo berapa hari itu? Bisa dapat 100,000 kali. 274 tahun atau 77, tergantung tahunnya berapa. Kita mau ambil tahun berapa? 360, 365, 60, terserah. Yang jelas sekitar 274-77 tahun. Sholat duhur di sini 274 tahun baru sama beberapa menit di sana. Lihat berkahnya sholat di sana. Berlipat umur, dilipat gandakan umur kita. Beberapa menit itu dilipat gandakan menjadi ratusan tahun. Dan itu bisa didapat dengan apa ini? Duit, Pak. Nanti harus ada uang. Dengan belasan juta atau sampai puluhan juta, kita lipat gandakan. Kita cari uang untuk cari berkah ini. Ini maksudnya cari uang. Cari uang membiayai anak istri. Itu sedekah paling afdal. Keutamanya sangat besar. Itu yang kita inginkan. Untuk bisa membangun masjid. Kemuliaan membangun masjid. Itu yang diinginkan. Bukan semata uangnya. Kalau semata uangnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur memperbanyak-banyak itu telah membinasakan kalian, mengumpul-ngumpul membinasakan kalian sampai kalian menziarahi kubur. Kalau orang sudah tahu apa yang dia cari, maka apa? Yang kedua, dia harus konsisten di atas maksud ini. Jangan pernah melemah di atas maksud ini. Dia ingin menjadi yang termulia. Karena semakin banyak berkah dan keutamaan Allah berikan kepadanya melalui harta. Itu yang dia cari. Kokoh di atas ini. Sebab apa? Harta itu bisa memalingkan maksud. Mungkin keuntungan pertama masih puluhan juta, masih stabil. Tapi kalau sudah masuk ratusan juta, kalau sudah masuk miliaran, masih bisa stabil? Nah ini, lihat. Harus kokoh di atas itu. Nah, kalau sudah lurus ini, tinggal miliki sifat-sifat pedagang. Amanah. Jujur. Jujur. Kalau antum berdagang kemudian memiliki kejujuran yang nampak mendarah daging ini kejujuran, maka ini modal yang nilainya miliaran bahkan triliunan. Kalau antum punya kejujuran. Mau dagang, milikin. Miliki ini secara nampak jelas. Nampak jelas. Jujur. Ada teman, saya telah saya jelaskan, benar Ustaz. Saya, bos saya hanya melihat satu, jujur. Setelah itu apa? Setelah dia betul-betul percaya saya jujur, sudah. Miliaran itu gampang saya pegang. Satu saja dilihat bosnya, jujur. Dia tidak lihat titelnya ininya, jujur. Jujur. Rahasia dagang sukses. Amanah. Harus betul-betul terpercaya. Apalagi cari waktu-waktu berberkah. Di antara waktu yang sangat berberkah adalah sehabis sholat subuh. Mau bekerja, mau berusaha, mulai di situ. Itu waktu berkah. Seorang sahabat pernah menjelaskan rahasia keberhasilan perdagangannya. Apa katanya? Apa yang didapatkan dari Nabi? Setiap saya mempersiapkan rombongan dagangan saya, itu sehabis sholat subuh. Itu waktu berkah. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku pada bukur, waktu bukrah. Waktu bukrah itu habis sholat subuh. Itu waktu berkah. Awal-awal siang. Yang petani, orang yang bercocok tanam dari pagi sampai sore, itu kalah hasilnya dengan yang fokus pagi saja, tapi betul-betul dia maksimalkan. Maksimal betul di situ. Habis salat subuh, tawakal ala Allah. Maksimal betul dia kerja di situ. Sudah, sampai jam 9 saja selesai. Pergi tidur sudah. Besok, gitu lagi. Itu akan lebih berberkah. Sisa waktunya dia bisa manfaatkan untuk anak istrinya, untuk ini, untuk... Pandai memanfaatkan waktu berkah. Waktu berkah yang paling itu ada tiga. Habis sholat subuh, habis sholat asar, dan beberapa saat sebelum waktu subuh. Kalau beberapa saat sebelum waktu subuh, bagus di situ berdoa. Ya doa. Seandainya ada orang pedagang di situ, berdoa di situ untuk berkahnya dagangan kita. Antum berdoa di situ beberapa menit di waktu itu lebih dahsyat hasilnya daripada 24 jam antum terus berdoa. Sebab apa? Antum memanfaatkan waktu yang maksimal, pas betul. Rahasia keberhasilan perdagangan, banyak sekali pedagang pandainya dia memanfaatkan waktu. Gunakan potensi yang sudah ada. Biasa orang bilang dagang itu dari nol baru bisa. Tapi sebenarnya kalau orang mau pintar, tidak perlu dari nol. Banyak orang sudah diberi potensi. Mau berusaha tidak perlu dari nol. Manfaatkan saja potensinya. Ada orang punya sebidang tanah, dia mau berusaha. Apa yang dia cari? Dia tidak gubris-gubris tanahnya ini. Dia mau pergi bangun toko, cari ruko, cari modal dulu. Saya harus cari modal dulu, pinjam dulu apa semuanya, ruko apa semuanya. Padahal dia punya sebidang sawah. Ini sudah ada modal besar ini nih. Dia tinggal manfaatkan ini, kelola sedikit, perbaiki caranya, sudah. Bisa mendapatkan hasil yang daripada dia baru mau mencari ruko yang baik, mencari pinjaman, baru mau mulai usaha. Apalagi banyak-banyak beristighfar. Istighfar rahasia lancarnya rezeki. Apalagi semakin banyak sedekah kita, semakin besar pembalasannya. Ini yang paling tidak bisa diterima akal di situ. Kalau orang sedekah kan berkurang. Orang sedekah kan kurang. Tapi ternyata justru di situ rahasia berlipat-lipatnya perdagangan itu. Benar. Tidak usah ragukan itu. Antum tinggal praktekkan. Tapi sedekahnya bukan cari uang. Sedekahnya itu tadi asalnya. Lihat asal tadi itu. Sedekah cari berkah. Dapatkan akhirat, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak berdoa. Libatkan istri mendoakan kita. Libatkan orang tua mendoakan kita. Maka doa pedagang ini mengalahkan doa yang lainnya. Apalagi masuk pasar baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa yang masuk pasar baca doa ini, kecuali pasti dihapus dosanya 1 juta dosa, diangkat derajatnya 1 juta derajat, diberi kebaikan 1 juta kebaikan. Sampai-sampai sahabat ketika ada sahabat ketika dapat hadis ini, biar tidak ada keperluannya di pasar, dia masuk pasar untuk membaca doa ini. Dan ternyata dalam doa di sini, doa ini terdapat rahasia besar menjadi orang termulia melalui pasar. Cermati kandungan doanya, yakini terus doa itu selama di pasar, maka kita akan menjadi pedagang yang paling mulia. Dan itulah yang paling sulit, sebab doa ini intinya la ilaha illallah, tauhid, ingat Allah. Di pasar jangankan mau berzikir, ingat Allah, azan saja kelewatan. Tapi siapa yang bisa tahan ini? Yang bisa dan telah menjadi contoh adalah para sahabat muhajirin. Sahabat Nabi yang paling mulia siapa? Muhajirin. Mereka semuanya orang-orang pasar. Mereka semuanya jadi orang-orang pasar. Tapi bisa menjadi orang yang paling mulia. Padahal pasar itu apa? Tempat paling jelek di muka bumi. Nabi pernah ditanya, tempat terbaik di muka bumi dan tempat terjelek. Saat itu Nabi tidak tahu jawabannya. Kata beliau, la adri, saya tidak tahu. Maka datang Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan, tempat terbaik adalah masjid-masjidnya. Tempat terjelek adalah pasar-pasarnya. Sahabat Nabi bisa menjadi manusia terbaik paling mengingat Allah di tempat terjelek. Makanya menjadi manusia terbaik, sebab di tempat terjelek saja bisa jadi yang terbaik. Kekuatannya ada pada awal masuknya doanya. Miliki terus doa itu, jadikan dia bacaan masuk, dan pegang terus kekuatan la ilaha illallah, kekuatan ketawakalan dan penyerahan, zikir dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan akidah dan keyakinan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kandungan-kandungan pokok dari doa itu. Kapan terus kita pegang dalam perdagangan kita dan di pasar, maka kita akan menjadi yang terbaik, termulia sebagai pedagang. Taib, ini di antaranya, wallahu a'lam. Yang jelas jamaah, tidak ada pedagang yang mengalahkan Nabi dalam berdagang. Kalau mau jadi pedagang terhebat, ikuti Nabi. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi dan Rasul, apa? Pernah mengembala kecil-kecil, setelah itu pedagang. Berapa tahun Nabi berdagang? Coba hitung-hitung. Jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun, iya. Setelah itu tidak terlihat lagi aktivitas Nabi sebagai pedagang. Tapi sebelumnya, ini 40 tahun ya, sebelumnya terdengar Nabi berdagang masih kecil, di bawah 10 tahun Nabi sudah dagang. Begitu dewasa, oh jangan lagi tanyakan bagaimana Nabi dalam berdagang, amanahnya dan hebatnya. Sampai-sampai apa? Khadijah, pedagang besar, tertarik kepada Nabi apa? Melalui perdagangan ini. Sifat jujurnya Nabi, hebatnya dalam menjadi sebab datangnya keuntungan. Tertarik ini, Nabi pun menikah. Oh, ketemu pedagang besar, jangan lagi tanyakan bagaimana perdagangan Nabi selanjutnya. Puluhan tahun Nabi berdagang. Puluhan tahun sebelum jadi Nabi dan Rasul, pedagang besar. Setelah jadi Nabi dan Rasul, jangan lagi tanyakan ilmunya. Yang Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Abdurrahman bin Auf. Lihat Abdurrahman bin Auf. Hijrah. Tidak ada yang dia bawa. Badannya saja yang dia bawa. Pakaiannya. Sampai di Madinah. Sampai di Mekah, di Madinah. Dia hanya minta ditunjukkan pasar. Beberapa hari setelah itu dia sudah menikah. Bisa menikah. Jadi pedagang sangat luar biasa besar. Dia hanya tunjukkan pasar. Ilmu dagangnya Nabi itu orang tidak perlu fikir bagaimana modalnya ya. Itu pedagang malas itu. Nanti harus ada modal baru bisa apalagi modalnya dari bank, riba, baru bisa. Tidak bisa jadi. Cara Nabi dalam berdagang, la ilaha illallah, cepat, luar biasa. Kalau antum yakin itu, maka pelajari. Para ulama sebutkan itu banyak sekali. Itu diantaranya. Baik. Yang saya ingin tanyakan adalah masalah jodoh yang terlambat bagi diri pribadi saya. Tolong Ustaz, doa yang mustajab untuk mendapatkan jodoh, untuk menuju keluarga sakinah ke depan. Jodoh itu hanya 5 huruf. J O D O, berulang lagi. Kenapa susah sekali sama jodoh? Padahal 5 huruf saja. Sebenarnya banyak orang yang sulit dapat jodoh bukan karena dapat jodoh itu susah. Masalahnya dia yang belum siap untuk berjodoh. Belum siap. Belum mau. Belum sungguh-sungguh. Siapa yang mau betul-betul mau? Yang jujur betul-betul jujur. Kalau dia mau betul-betul mau, jujur betul-betul jujur, tinggal dia buktikan jujur kepada Allah, doa kepada Allah, hari itu juga dia bisa langsung nikah. Ya Ustaz, urusan anunya, surat-suratnya, ya tambah berapa hari lah dengan urusan surat-surat. Yang penting orangnya mau. Betul-betul dia mau. Kalau orang betul-betul mau, berarti dia siapkan dirinya. Disiapkan dirinya. Kalau orang betul-betul mau, berarti apa? Dia sadar. Kalau dia nikah, berarti jadi suami. Dia sudah tahu apa itu suami. Apa fungsinya, apa tugasnya, apa kewajibannya. Berarti dia ada istrinya. Apa haknya istrinya? Banyak orang tidak, Allah subhanahu wa ta'ala belum pertemukan jodohnya. Kenapa? Suaminya belum siap. Dia hanya mau berjodoh, mau menikah, mau merasakan nikmatnya suami istri. Iya, tetapi apa? Dia tidak mau memahami apa kewajiban suami. Dia tidak mau memahami apa haknya istri. Berarti apa? Kalau dia belum mau tahu itu, berarti belum jujur, belum benar-benar mau. Karena baiknya Allah, Allah tahan dulu. Sebab kapan Allah jadikan baik sementara dia belum sadar, maka keluarganya akan jadi apa? Rumah tangga ini akan hancur. Justru karena baiknya Allah, ditahan dulu. Sama dengan pedagang, dagang-dagang tidak kaya-kaya, tidak bertambah. Jadi kaya itu gampang sekali. Iya, betul. Kalau sekedar mencari uang, terlalu gampang itu. Yang masalahnya adalah, apakah kita siap menjadi orang kaya? Banyak orang dagang, tidak jadi-jadi. Kenapa? Allah lihat dia belum siap jadi orang kaya. Kapan Allah jadikan kaya dia, langsung tinggalkan masjid. Allah tahu, kamu pasti langsung tinggalkan masjid. Kamu pasti akan durhaka sama ibumu sudah. Kamu pasti tidak mau membaca Al-Quran lagi sudah. Lupa sudah. Karena Allah tahu, makanya apa? Tidak dikasih. Dikasih seadanya saja. Yang bisa dengannya, dia semakin dekat. Tetap dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena maha baiknya Allah, Allah tahan. Makanya kata orang, pantaskan diri dulu. Pantaskan diri. usaha disertai dengan doa. Jadi berusaha dulu. Antum mau doa mustajabah, biar doanya doa-doa hebat, tapi kalau memang belum pantas, tidak bersungguh-sungguh, pantaskan dulu diri. Saya memang pantas jadi suami. Sudah tahu tidak apa kewajiban saya kalau jadi suami? Kalau saya punya istri, saya harus apa ini istri? Apa yang saya harus penuhi? Pelajari itu, tahu diri, pantaskan diri, siapkan diri, berdoa kepada Allah, diterima itu. Banyak orang, bilang, doa itu bagus. Benar doa. Tapi yang Allah kabulkan, yang betul-betul mau. Alihwa rahimakumullah. Kalau memang sudah betul-betul mau, menempuh sebab-sebab, dia pelajari, dia persiapkan diri, maka tidak ada doa khususnya untuk dapat jodoh. Minta saja. Antum buat sendiri. Caranya membuat doa. Caranya membuat doa. Satu, gunakan nama-nama Allah. Semakin tepat nama itu sesuai dengan permintaan, semakin mustajabah. Yang kedua, ada salawat dalam doa itu. Yang ketiga, pilih waktu yang paling mustajabah. Sepertiga malam terakhir, antara azan dan qamat, sore Jumat, saat-saat berbuka, dalam perjalanan. Bantu, libatkan orang-orang yang berada dalam kondisi doa mustajabah. Doanya orang tua, doanya orang dalam perjalanan. Minta, doakan. Baru minta permintaan kita. Tapi kalau mau mengamalkan doa, amalkan doa menghilangkan segala kesusahan, kesedihan, kekhawatiran tadi. Itu terbukti dan terbukti. Saya sendiri tidak ada satupun masalah yang saya hadapi kalau saya sudah baca ini doa. Kalau tidak saat itu, maka pulang di rumah sudah selesai, tenang sudah, bahagia sudah, masalah apapun. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kullis min huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tarta bihi fi ilmi al-ghaib indak, an taja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husdi, wa dahaba hammi wa ghammi. Sahabat Nabi ketika mendengarkan ini, tidakkah kami pelajari ya Nabi? Kata Nabi, sepantasnya lah bagi orang yang sudah mendengarkannya untuk mempelajarinya. Ini doa, coba dihafal, dipelajari maknanya, luar biasa. Baca bukunya Ibnu Qayyim, dia urai beberapa kandungan utama dari doa ini. Kitab Al-Fawaid namanya. Coba baca kitab itu. Al-Fawaid, ada sedikit uraian beliau tentang doa itu. Jika suatu permasalahan rumah tangga, istri pergi meninggalkan rumah suaminya sampai tahun lebih, tidak pernah lagi serumah. Istri menuntut cerai, tapi suami enggan menceraikan istrinya. Malah suami rutin mengirim uang nafkah pada istrinya. Bagaimana Ustaz, apakah mereka masih suami istri? Ya masih suami istri. Mengingat suaminya tidak pernah mentalak istri, masih. Namun sudah tidak bertemu. Tinggal dilihat sebabnya. Kalau sebabnya tidak syar'i, maka istri berdosa. Tapi kalau sebabnya sebab-sebab syar'i, maka suami ini harus melihat dirinya apa sebabnya. Sebagian masalah harus diselesaikan tuntas di depan pengadilan. Ini diantara permasalahan yang harus diselesaikan di depan pengadilan untuk tuntas tidaknya. Tapi kalau untuk nasihatnya, maka dilihat sebabnya. Apa yang menyebabkan terjadinya hal itu? Setiap orang menyadari dirinya. Satu sebab utama rumah tangga berada di atas kebahagiaan ketika suami mengetahui hak dan kewajibannya dan istri memahami hak dan kewajibannya. Tahu, suami tahu kedudukannya apa? Istri tahu kedudukannya dan masing-masing menempatkan diri dalam kedudukan itu. Suami memenuhi hak-hak istrinya, istri memenuhi hak-hak suaminya, maka tidak ada rumah tangga yang akan lebih bahagia dari ini, sebab terpenuhi semuanya. Tapi kalau ada satu yang tidak mau memenuhi haknya lainnya, maka apa? Kapan ada satu yang bertahan dan sabar, maka dia bisa jaga ini. Istri misalnya, dia tidak mau memenuhi haknya suaminya, tapi suaminya bersabar, tidak terlalu menuntut haknya, dia sabar, sebab dalam menasihati istrinya, maka rumah tangga tetap akan baik. Satu saja dari suami atau istri bertahan, sabar, tidak terlalu menuntut haknya, walaupun tidak diberi haknya, maka akan terjaga itu. Iya, tinggal menunggu waktu, insya Allah tuntas permasalahan itu. Apalagi kalau kedua-duanya memahami tugas dan kewajibannya. Seseorang yang sebelum meninggal berkeinginan untuk menyisihkan sebahagian penghasilan setiap bulan untuk pembangunan masjid atau yayasan, apakah bisa pewaris atau istri melanjutkan keinginannya, dan apakah pahalanya tetap? Iya. Kalau keinginan ini terucap, diinginkan, diniatkan kuat, maka dia termasuk perkara yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Tetapi setelah taib, justru ini yang pertama dikeluarkan dulu, masuk dalam kategori yang pertama dikeluarkan sebelum dibagi ke ahli warisnya. Selama hal ini tidak melebihi sepertiga dari hartanya. Sebab ini masuk dalam kategori wasiat. Tidak melebihi sepertiga dari hartanya. Pahalanya sampai. Bahkan berdosa istri atau siapa yang ahli warisnya kalau dia tidak lanjutkan. Adapun suami, pahalanya dia tetap sampai walaupun anak istrinya tidak lanjutkan. Sebab apa? Dia sudah apa? Dia sudah niatkan, dia sudah nyatakan, iya. Dan dia sudah lanjutkan. Ada kan sudah usahanya. Dia sudah melakukan usaha, mungkin ada yang sudah diberi tapi belum semuanya. Berarti apa? Sudah berjalan. Innamal, sehingga berlaku apa? Innamal amalu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan pasti dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Bagaimana jika dikatakan carilah istri yang mempunyai keturunan, banyak anaknya? Bagaimana melihat itu? Paling yang kita tahu, anak adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menikah, kita tidak tahu akan hal itu. Banyak yang dalam keluarga kita lihat sudah syar'i, tapi belum dikaruniai anak. Lihat ibunya. Lihat di atasnya. Lihat saudara-saudarinya. Iya. Kalau ibunya banyak anaknya, dia bersaudara banyak, ada tanda-tanda itu. Baik. Apa sebenarnya tanggung jawab istri? Kenapa mayoritas ikhwah yang sudah paham akan ilmu tidak mempercayakan uang belanja kepada istri? Istri mau beli ini dan itu, belanja harian, minta ke suami. Ada kembalian store ke suami. Semuanya dirinci ini dan itu. Istri protes, katanya istri tidak sami'na wa ta'na. Apa memang seperti itu sesuai dengan tuntunan rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam? Tidak harus seperti itu. Justru kalau suami masih tidak bisa seperti itu, iya, berarti istrinya yang apa-apa. Kenapa suaminya belum mau percaya? Kenapa suaminya belum mau percaya? Dua kemungkinan, istrinya memang tidak bisa dipercaya, atau suami memang yang susah percaya orang. Dan dua perkara ini penyakit. Suami percayakan sama istrinya berapa keperluan sebulan. Nah ini kita bisa kelola, bantu, tuntun dia. Ingat, kewajiban adalah kewajiban suami memenuhi makan, pakaian, tempat tinggal. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu kewajiban utama. Harian, nafkah harian. Jadi kalau yang masih kontrak-kontrak, ya sudah terpenuhi tapi belum maksimal itu. Hati-hati, orang yang hidupnya hanya kontrak saja. Ini memang tidak pernah mau berpikir mau punya rumah sendiri. Berarti ini tidak mau jadi suami yang benar ini. Itu dibahas dalam semua pembahasan fikih itu. Itu kewajiban utama suami. Tidak boleh tidak, haram dosa suami kalau tidak memenuhi ini. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau belum bisa bangun rumah sendiri, ngontrak. Yang dengannya, istri bisa leluasa di situ. Jangan ngontrak juga campur-campur, dipakai bersama. Berarti dia belum. Para ulama sebutkan itu, rumah yang dimaksud, rumah yang dengannya istri leluasa untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, haknya di situ. Tapi kalau ngontrak misalnya, ngontrak dapurnya dipakai semuanya sama orang yang ngontrak di situ, gimana kasih istrinya bisa memenuhi kewajibannya? Kalau mau ngontrak, kontrak yang bebas, dia kuasai semuanya satu rumah itu. Nah, ini baru, walaupun masih ngontrak. Ini kewajiban, haram kalau suami tidak penuhi. Bukan juga harus nanti punya rumah, baru bisa bersuami, baru bisa berkeluarga. Tidak juga. Yang diinginkan adalah kesungguhan. Siapa yang jujur? Dan siapa yang jujur pasti Allah lapangkan rezeki. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapapun bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah beri jalan keluar. وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى اللَّهِ. Siapa yang bertawakal berserah kepada Allah, apa? Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi pencukupnya. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Jadi ini ikhwah, cermati betul perkara itu. Jadi ini teknik saja. Iya, kalau misalnya suaminya masih mempertanyakan ini dan itu, si istri sabarlah. Nampakkan kejujuran, sabar. Cukup bersabar sedikit, maka pasti akan tersentuh hati suami. Tersentuh, oh ternyata istri saya jujur, bersabar. Sudah, dipercaya itu. Justru di sini tantangan, kalau dapat yang seperti ini, tantangan bagi istri. Masa saya tidak bisa dipercaya? Tapi hati-hati kalau suami memperlakukan istrinya seperti ini karena memang kikir. Hati-hati. Itu sebab dari sebab-sebab keruntuhan rumah tangga ketika suami kikir. Bahkan itu sebab dari sebab-sebab keruntuhan agama seseorang. Bisa rusak agama seseorang ketika seseorang kikir. Ingatlah suami, kewajiban utama kamu dalam nafkah adalah anak istrimu. Dan kewajiban ini merupakan sedekah paling afdol. Terus apa yang menghalangimu untuk kamu keluarkan hartamu? Sudah merupakan kewajiban paling afdal lagi. Apa hukumnya seorang wanita Islam menikah dengan orang kafir? Batal pernikahannya. Batal. Diceraikan di pengadilan atau tidak, terceraikan sendiri. Batal pernikahannya. Atau sama-sama Muslim, kemudian suaminya murtad, batal pernikahannya. Batal pernikahannya. Tapi beda kalau suaminya Muslim, istrinya orang kafir, Nasara atau Yahudi. Bisa dua ini, Nasara atau Yahudi. Itu dibenarkan dalam Islam. Secara hukum benar, sah pernikahannya. Sebab suami yang menjadi Muslim, suaminya yang Muslim, dan suami pemegang rumah tangga. Nah, dia bisa dakwah istrinya. Minimal nanti anaknya dia kuasai. Dia nampakkan akhlak Islam di situ. Tetapi kalau suami kemudian istrinya Nasara dan suami ini tidak bisa bertanggung jawab, jangan coba-coba menikah dengan istri orang Nasara sementara dia tidak bisa jaga agamanya. Secara hukum boleh saja, tapi ketika terjadi bahaya kamu tidak tahu. Iya, jangankan wanita Nasara, wanita muslimah saja, iya, tidak sembarang. Kalau kita tidak bisa, misalnya kamu rajin sholat, kemudian ada wanita muslimah, tapi wanita muslimah itu mengganggu sholat kita, jangan cari yang seperti itu. Saya bisa merusak agamamu, apalagi kalau wanita kafir. Tapi secara hukum boleh saja. Tapi kalau lelakinya kafir, oh tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Wanita yang mengganggu suami orang, menggodanya, dan hancur rumah tangga seseorang, dan bercerai. Terus pertanyaannya apa? Hanya berita. Ya, banyaklah berita seperti itu. Kalau pertanyaannya, "Woi, wanita bahaya semacam ini." La ilaha illallah. Doa untuk mendapatkan anak soleh. Untuk mendapatkan anak soleh itu mulai dari niat. Kemudian dimulai saat dia mau menikah. Dia wujudkan dirinya orang soleh dan dia cari wanita-wanita soleha. Terus saat melakukan akad di atas nilai-nilai Islam, saat melakukan hubungan suami istri, itu sangat penting. Hati-hati doanya. Harus betul-betul terbaca doa itu. Doa yang betul-betul menyelamatkan. Iya. Kalau ada hasilnya dari gangguan syaitan, itu termasuk perkara yang sangat menentukan kesolehan anak saat melakukan hubungan suami istri. Cermati betul itu. Dalam Islam, iya, hubungan suami istri itu sedekah, berpahala. Diawali dengan zikir. Itu sangat menentukan. Setelah terbentuk anak, anak sudah diarahkan kepada fitrahnya. Ibunya sering mengaji, ayahnya sering mengelus-ngelusnya dengan bacaan ayat-ayat Quran. Sering diperdengarkan. Itu dalam penelitian. Termasuk cara merespon anak, otaknya anak direspon. Hanya kalau orang kafir caranya dia perdengarkan musik. Sebab musik memberi respon. Hanya responnya merusak juga agamanya. Memang otaknya encer. Tapi rusak juga. Perdengarkan ayat-ayat Quran. Menguatkan fitrahnya, memperhebat akalnya. Apalagi kalau ibunya yang mengaji. Masya Allah. Mengajinya lagi, dia maknai, dia jiwai itu ayat-ayat. Jangan lagi tanyakan efeknya pada yang di dalam itu. Itu membentuk anak soleh dari awal itu. Sambil terus meminta kepada Allah. Tidak ada doa khusus. Minta kepada Allah, ya Allah. Allahumma rizukni waladan soleha. Singkat praktis. Yang pokok pendahuluannya, nama-nama Allah yang digunakan. Kejujuran kita dalam memintanya. Pakai waktu-waktu yang tepat. Saat lahir, doakan dengan perlindungan, dilindungi. Akikah yang baik di hari ketujuh, beri nama yang indah, yang baik. Jangan kasih nama Dorce, Bus, John, Stephen. Kasih nama Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim, Muhammad, Ali, Abu Bakar. Oh, luar biasa. Nama-nama yang mendekatkan kepada Allah, kepada nabinya, kepada agama Allah, sahabat-sahabat. Nama, perhatikan betul, nama sangat-sangat memberi pengaruh perkembangan anak selanjutnya. Tetapi ingat, nama kalau sudah bagus, maka jadikan betul-betul nama. Maksudnya panggilannya. Ada orang namanya Abdullah, luar biasa nama ini. Tapi panggilan selanjutnya berubah. Dul. Dul. Ayo Dul. Jadi Dul. Sudah. Abdullah, hamba Allah. Jadi Dul, hilang sudah. Namanya Luqman. Jadi Luku. Di Bugis ya. Di Bugis, Luku. Jadi nama kalau sudah bagus, jadikan nama. Jadikan dia syiar. Panggilan. Abdullah. Setiap kita panggil, kita diingatkan dan kita doakan anak kita supaya jadi Abdullah betul. Itu yang diinginkan dari penamaan. Dan ingat, ini sangat memberi pengaruh dalam hidup anak. Jangan sepelekan ini, sangat menentukan. Selanjutnya, peranan orang tua, ayah ibunya. Ayah ibunya memperlihatkan sifat, keadaan, kondisi, kesolehan. Terus di mana TK-nya? Di mana SD-nya? Atau pesantrennya? Lihat suasananya, perkembangan anak. Itu yang pokok. Diiringi dengan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan laki-laki, wanita yang belum menikah, terus dia meninggal dunia? Ya meninggal dunia, selesai. Tidak sempat nikah. Tidak ada jin, tidak dos aja juga. Ya bagaimana kalau belum dapat? Ya masalah kalau memang tidak menikah karena memang mengharamkan nikah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita tahu itu tidak menikah. Imam An-Nawawi tidak menikah. Kenapa? Oh, zaman itu betul-betul orang yang menyerahkan hidupnya untuk agama. Banyaknya musuh dalam berbagai bentuk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zaman itu luar biasa. Banyaknya kesesatan dalam berbagai bentuknya. Ada yang selain Islam, ada yang dari kelompok-kelompok Islam. Dia hadapi semuanya. Dia jelaskan semuanya. Dia bantah seluruhnya. Keluar masuk penjara karena itu. Dia tidak peduli. Datang bangsa Tatar berperang. Dia lagi panglima perangnya kaum muslimin. Begitu difitnah sama ulama-ulama jahat, dia masuk penjara. Begitu dia dibenarkan, kalau dia bilang dibunuh, bunuh, dibunuh itu ulama. Tapi justru dia maafkan. Habis beliau dalam kehidupannya, tidak sempat menikah. Berdosa? Tidak berdosa. Sebab? Iya. Tapi kalau kita, apa kesibukan kita? Justru kita ini kalau tidak nikah, stres betul. Iya. Stres. Nikah itu luar biasa. Nabi sampai memanggil khusus, ya ma'syara syabab, wahai masyarakat pemuda. Dipanggil khusus. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah memiliki al-ba'ah, falyatazawwaj, harus segera menikah. Nabi haruskan segera menikah. Kalau sudah terpenuhi al-ba'ah, apa al-ba'ah? Kemampuan menikah. Kemampuan menikah, ya kemampuan seksual, memang siap menikah. Dia bisa melakukan hubungan suami istri. Apalagi kemampuan siap membiayai, kemampuan ilmu. Tidak harus langsung ada rumahnya, tapi memang siap dia kerja, punya kemampuan, ada ahlinya. Dia bisa bercocok tanam, dia bisa ini, dia bisa ini. Dia bisa bertanggung jawab terhadap anak istrinya, mau mendidik anak istrinya. Kalau dia tidak bisa langsung mendidik, dia tahu, oh saya bawa ke sana anak istri saya supaya bisa belajar, saya bisa arahkan ke sini. Itu ba'ah semuanya. Kalau sudah punya, harus menikah segera. Dipanggil memang. Bahkan Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, bukan dari golongan ke orang yang tidak suka terhadap sunnahku. Nikah ini An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman ragiban sunnati falaysa minni, siapa yang benci terhadap sunnahku bukan dari golonganku. Yang benci, jadi kalau meninggal karena benci, ini yang kena ancaman. Kalau meninggal saja tidak sempat nikah, lain lagi masalahnya. Taib, terakhir, bagaimana dengan ikhwah yang ingin menambah istri? Karena istri belum memberikan keturunan, tapi istri tidak mandul, tapi dia yang mandul. Istrinya sakit hati. Ini pasti ikhwannya yang berobat dulu. Jangan pikirkan. Tapi kalau memang dia bisa punya anak, istrinya yang bermasalah, kebalikan dari ini ya, istrinya yang bermasalah, maka apa? Dosa istrinya kalau menghalangi, sebab itu hak suami. Kalau suami seorang lelaki tahu dirinya tidak bisa memberi turunan, itu termasuk perkara yang saya pahami itu harus diungkap dalam saat proses pelamaran. Sebab itu haknya wanita untuk punya anak. Kau mau sama saya tidak bisa. Dokter bilang begini, saya tidak bisa. Supaya jadi pertimbangan. Saya itu haknya anak. Apalagi diantara apa? Tujuan, maksud. Apa? Waladun soleh. Kita mencari waladun soleh. Yada'ulah. Ini mengalahkan dunia beserta segala isinya. Anak soleh yang mendoa, mendoakan. Ini banyak sekali. Wah, saya afwan ini. Aduh. Terakhir ya, terakhir ini. Istri terkadang jatuh dalam kesalahan. Suami sering berkata atau meninggalkannya jika seperti itu. Bagaimana hukumnya? Bagus. Itu salah satu cara mendidik istri. Justru kalau istri bersalah, kemudian dia keluar kalimat, justru sebagian suami itu tidak bisa. Kalau keluar kalimat, oh tambah parah. Yang lebih bagus tinggalkan. Tinggalkan untuk menenangkan keadaan, mendidik istrinya. Tapi kalau dia bisa nasihati, itu lebih baik. Sadarkan istrinya, itu yang terbaik. Ingat jemaah, khusus suami, Allah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Nasihati wanita dengan cara yang paling baik. Setiap suami harus tahu kedudukannya ini. Harus bisa menjadi penasehat wanita dengan cara yang terbaik. Wanita juga kalau tahu yang seperti ini, jangan juga jual mahal. Tambah susah mau diperbaiki. Harus kalau tahu dirinya tulang bengkok yang susah diluruskan, bantu suaminya untuk meluruskan dirinya. Itu wanita yang soleh. Jangan... Ya memang saya dari tulang bengkok. Pantas kalau saya sering marah-marah. Pantas kalau saya begini. Itu cari masalah namanya. Harusnya cara berpikir yang benar. Kalau tahu dirinya seperti itu, bantu suaminya. Bisa menjadi yang terbaik. Dan suami kalau tahu wanita seperti itu, maka apa? Jangan tergesa-gesa. Bagaimana memperbaiki yang bengkok, tulang bengkok? Nabi langsung gambarkan itu, perumpamaan yang sangat indah ini. Tepat betul. Ini perumpamaan nyata betul. Seperti itu wanita. Tulang, tulang keras. Bengkok. Mau diluruskan. Kalau langsung keras, pasti patah. Kalau keras, langsung patah. Harus diurut. Diurutnya, dikasih panas. Diurut. pelan-pelan. Sesekali ada dikasih panas, iya. Baru bisa lurusin. Perlu waktu. Tapi bukan juga diurut halus-halus. Ya kalau diurut halus-halus terus, kapan bisa lurusnya? Kadang keras. Tapi jangan sampai mematahkan. Jangan sampai mematahkan. Dan apapun usaha kita, tetaplah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sangat baik untuk memperbaiki rumah tangga adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Suami, istri, anak-anak, jadikan ini doa hariannya. Kapan dan dimanapun ini doa. Apalagi kalau dibaca saat sujud, oh luar biasa. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang sangat indah. Jangankan kita jamaah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam saja memerlukan doa ini. Nabi membacanya dan sangat sering Nabi membacanya. Apalagi kita. Saya minta maaf pertanyaan yang lain enggak bisa terjawab. Iya, kesempatan terbatas. Panitia menitip. Ini katanya dibagi kepada tiga yang menjawab pertanyaan saya. Iya. Tayib, pertanyaan apa ya? Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menyebutkan dua hakikat atau maksud dari pernikahan? Ayo dapat hadiah ini. Banyak sekali sudah yang kita sudah bahas. Saya hanya minta dua. Siapa yang jawab? Ya. Taib. Taib. Masya Allah. Ahsanta. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ini lebih berat ini. Pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan sakinah di tengah rumah tangga dengan Al-Quran? Ya. Hah? Iya. Apa tadi yang pertama? Apa? Hah? Pertanyaannya sekarang kita akan bahas bagaimana mewujudkan sakinah. Iya, di antaranya apa? Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, iya. Nah, sekarang bagaimana mewujudkannya? Bentuk mewujudkan sakinah di tengah rumah tangga melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Itu yang utama, berpedoman dengan pedoman Al-Qur'an, praktis, iya. Dan itu intinya, walaupun urainya sangat banyak. Jadikan orang-orang ini dalam pintar membaca Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an. Yang terdengar di rumah itu kalau kita jalan, orang mengaji. Jadikan ada majelis Al-Qur'an di situ. Tetapi yang inti adalah pedoman hidupnya orang-orang di situ adalah Al-Qur'an. Masya Allah. Ahsan. Taib. Jazakumullah khairah. Hayakumullah. Terakhir ini. Kayaknya dengan HP ini. HP-nya siapa ini? Taib. Yang terakhir. Ini lebih berat lagi nih. Di antara kekuatan sakinah yang terdahsyat di tengah rumah tangga adalah dengan berla ilaha illallah. Ibu yang berla ilaha illallah, ayah yang berla ilaha illallah, anak yang berla ilaha illallah, rumah yang berla ilaha illallah. Bagaimana bentuk berla ilaha illallah ini? Ini perlu pikiran sedikit. Ayo tinggal satu. Ah ya. Ya satu, memaknai. Masya Allah. Baik, Masya Allah. La ilaha illallah. Kalau itu yang ada, tidak ada masalah apapun dalam rumah tangga. Tapi pasti ada masalah. Tapi masalah itu tidak akan jadi masalah. Tapi pasti ada masalah. Insya Allah tidak akan mungkin membiarkan kita tanpa cobaan. Tapi kalau sudah itu jadi pegangan, masalah di tengah rumah tangga, goncangan di tengah rumah tangga, justru akan semakin memperkuat ini. Kalau orang berfikirnya, apa tadi disebutkan? Suami, intinya apa? Interaksi di dalam karena la ilaha illallah. Semata karena mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, mengharapkan cintanya, semata itu. Demikian pula menasihati anaknya, menasihati istrinya, atau anak sama orang tuanya misalnya ya, misalnya, semuanya dasarnya la ilaha illallah. Ini subhanallah, rumah tangga ini tiada tandingannya. Betul-betul akan bahagia. Rumah tangga inilah yang akan melahirkan rumah tangga yang semuanya saling mencintai karena Allah. Yang ini ikatan yang tidak akan pernah terputus di saat kata Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, semua sebab di akhirat, semua cinta akan terputus. Cinta apapun terputus kecuali yang tadi itu, yang karena Allah. Dia cintai istrinya karena Allah. Suami cintai anaknya, anak semuanya karena Allah. Dia didik karena Allah, dia tegur karena Allah. Interaksi semuanya karena Allah. Ini tidak pernah terputus. Di alam barzah, di akhirat tetap disamakan, disatukan ini. Ini kedahsyatan dalam rumah tangga. Ada pada la ilaha illallah. Kafir tidak mungkin memilikinya. Kalaupun orang kafir ada rumah tangganya, ya tenang-tenang, itu tenang-tenang sesaat. Begitu ada masalah di situ, bisa tiba-tiba meledak ini, hancur. Bisa tiba-tiba meledak, hancur. Rusak. Sesaat saja itu. Tapi kalau orang miliki la ilaha illallah, dunia alam barzah akhirat. Dan saya bisa tutup bahwa hakikat dari semua sakinah itu berawal dari kekuatan di atas la ilaha illallah. Kemudian buktikan. Pembuktian ini, itulah pembuktian Al-Quran, hadith-hadith Nabi. Semua perwujudannya di atas la ilaha illallah. Maka tidak ada orang yang lebih tenang dari itu. Itu orang yang paling tenang. Kalimat ini saja, kalau orang pahami sebagaimana yang disebutkan tadi, sekilas sebagaimana yang disebutkan tadi, saat dia galau betul, mendapat berita yang paling menyakitkan sekalipun, dia tenangkan dirinya. Dia baca la ilaha illallah dengan makna tadi, sirna itu. Saat itu juga sirna Tidak ada yang mengalahkan dahsyatnya kalimat ini. Hanya perlu ilmu. Dan ilmunya orang dalam la ilaha illallah ini tidak ada habisnya. Yakinilah, berapapun hebatnya kita dalam la ilaha illallah saat ini, ada lagi di atasnya. Kita dapat di atasnya, ada lagi di atasnya. Dapat di atasnya, ada lagi di atasnya. Dapat di atasnya, ada lagi di atasnya. Tidak ada habisnya. Tetapi maknanya tidak pernah berubah. Tolak semua yang disembah selain Allah dan tetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada yang paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti, puncak keinginan kita selain Allah. Jadikan Allah seterusnya. Tetap ini maknanya. Tetapi bertingkat-tingkat. Sebab cinta berjenjang-jenjang, harapan berjenjang-jenjang, takut berjenjang-jenjang. Dan kalau kita ingin menjaga ini, jujurlah dalam membaca suratul Fatihah. Apalagi saat berdiri di hadapan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu pernyataan cinta. Ar-Rahmanir Rahim, itu pernyataan harapan. Malik yaumiddin, di situ pernyataan takut. Sebab alhamdu dalam bahasa Arab pujian karena cinta. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha merahmati, ini jelas tidak mungkin kita mengharap kecuali dasarnya rahmat. Semakin kita yakini Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, semakin dahsyat itu harapan, semakin murni. Kalau kita lanjutkan dengan Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, takut di situ. Nanti setelah tiga ini baru bisa masuk pada la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tidak kepada selainnya. Kalau kita lolos semua di sini, maka kita berhak mendapatkan ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, hidayah. Kata Allah setelah kita baca ayat ini, walil abdi ma sa'al, untuk hamba apa yang dia minta. Baik, semoga bermanfaat. Dan ini afwan hampir lupa. Jazakum khairan. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mengundang, terkhusus kepada bapak-bapak jamaah pengurus masjid Al-Markaz Al-Islami ini atas izin dan perkenaan yang diberikan kepada kami. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan berlipat dan menjadikannya sebagai tambahan amalan kita untuk persiapan hidup yang sebenarnya, hidup di negeri akhirat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sidang ketira. Wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.